Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risma dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Smart listener, siapa yang menjadi best friend Anda dalam kehidupan Anda? Pasangan Anda, suami, istri, putra-putri, atau siapa? Kalau buat anak-anak nih, kalau ditanya siapa best friend-nya? Wah, disebutin tuh. Kalau nggak Rudy, Watit, Tanti, terus kemudian ada lagi Jono, Sugeng, dan sebagainya. Nah, smart listener, berkaitan dengan malam hari ini kita di Smart Parenting gitu ya, ingin mengajak Anda untuk menjadi best friend, terutama untuk putra-putri kita. Ya, sebagai orang tua, kalau menjadi best friend kayak gimana sih? Pastinya akan seru obrolan kita malam hari ini. Tetapi kami mengundang Anda untuk juga bergabung dalam perbincangan kita di Smart Parenting. Dan kali ini ya, kita sudah kedatangan Kak Hilman. Jadi Kak Hilman ini juga adalah tim dari Kita dan Buah Hati ya, tim dari Ibu Eli Risman. Nah, malam hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kita langsung tanya deh sama Kak Hilman. Selamat malam Kak Hilman. Selamat malam Mbak Ola. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, lama gak ketemu ya? Sebulan ya. Oke, Kak Hilman, topik malam hari ini kita mau mengangkat soal anak perempuan dan bagaimana mempersiapkannya. Iya. Kenapa sih Kak Hilman? Apa yang terpikir dengan anak perempuan? Anak perempuan ya, Indonesia mayoritasnya kan perempuan. Mm-hmm. Dari 245 jutaan ya. Nyebutnya anaknya Kak Ola atau Mbak Ola nih? Karena aku panggilnya Kak Hilman, Kak Ola. Kak Ola. Jadi gini Kak Ola. Iya. Kak Ola, andaikan setengah lebihnya adalah ya perempuan ya. Mm-hmm. Secara genetik kan gen perempuan itu menularkan kecerdasan. Okay. Iya. Jadi ibu-ibu yang cerdas itu akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Bayangkan ya kalau ibu-ibu yang cerdas ini tidak berdaya gitu loh. Jadi apa namanya? Lahan yang subur untuk korban kejahatan, terus enggak tahu hidupnya mau kemana gitu. Okay. Karena mungkin salah pengasuhannya. Wah, luar biasa bagaimana nasib bangsa ini yang sebagian besarnya adalah wanita atau perempuan gitu. Jadi masih ya sampai sekarang jumlah perempuan tetap lebih besar ya Kak Hilman ya? Lebih besar. Bukan berarti macam-macam ya. Iya. Dan kayaknya kalau saya perhatikan banyak loh orang tua saya juga amazing kalau ngeliatin teman-teman yang ibarat kata nih kayaknya kalau belum ada anak perempuan nggak lengkap. Kok jadi kayak agak kebalik kalau dulu nggak ada anak laki-laki nggak lengkap. Iya. Sekarang tuh kalau nggak punya perempuan kayaknya kering kerontang katanya begitu. Bener, capek katanya ngurusin anak laki yang hiperaktif lah, aktif banget lah. Wah, luar biasa banget. Padahal sih sebenarnya perempuan juga sama sih ya. Aktif juga, perempuan dikenal dengan orang-orang yang sosok multitasking, Kak Ola. Jadi sayang banget kalau misalnya perempuan yang punya potensi luar biasa ini ternyata aduh kok gak terasa, gak termanfaatkan dengan baik potensinya gitu. Oke, Kak Hilman tadi kan kita di topiknya itu adalah mengenali anak perempuan. Ayo sekarang Kak Hilman kasih semacam kayak panduannya ya ke kita-kita nih para mama-mama, parents gitu ya. Seperti apa dan siapa dan bagaimana sih anak perempuan itu? Kalau kita sebulan lalu membahas mengenai anak laki-laki ya. Yeah. Sekarang perempuan, karakteristiknya, psikologinya kayak gimana gitu. Silakan Kak. Sebelum bahas dulu, ayah bunda apa kabar di rumah semua? Semoga baik-baik aja. Dan yang di mobil terutama Kak Ola nih. Iya, yang sedang macet ya. Iya. Sekali lagi sayang banget kalau misalnya kita mengenalkan karakteristiknya, tapi sayang banget nih. Coba deh kita lihat berkaca dari yang sekarang ya, Kak Ola ya. Ibu-ibu, aku udah tobat gitu. Apa sih namanya? Jadi ibu gitu. Anak-anak pada begini nggak siap kan gitu. Padahal kan sebenarnya luar biasa banget. Kita kenalin deh keluar biasaan karakteristik perempuannya. Pertama, Kak Ola, itu kan perempuan itu ini ya. Kalaupun dibilang bahwa oh perempuan ya, kamu ya, oh otaknya kan lebih kecil dari laki-laki ya. Otaknya memang lebih kecil. Kalau laki-laki itu 1400 gram, tapi kalau perempuan cuma 1250 graman lah gitu. Tapi kepadatan massa otaknya dan kerapatan sel-sel sarafnya itu lebih pekat perempuan daripada laki-laki gitu loh. Mm-mm. Jadi itu yang menyebabkan salah satunya perempuan bisa lebih multitasking gitu dan bisa lebih berlama-lama berkonsentrasi gitu. Mm-mm. Terus yang kedua adalah kandungan serotonin di perempuan itu, di otak itu, okay, itu lebih banyak. Jadi itu memungkinkan perempuan itu gak lebih impulsif gitu. Mm-hmm. Gak mudah terdorong, gak mudah capean gitu, gak mudah ngeluh gitu. Mm. Bayangkan ya kalau para ayah pulang kerja udah, aduh aku capek, jangan diganggu dulu gitu. Tapi kalau perempuan kan luar biasa sekali ya. Masih kalau bisa ya. Tahan ya. Dia juga bekerja, tapi dia harus menyiapkan makan untuk suaminya. Mm-hmm. Anaknya bermasalah lagi. Ya, Nana, tenang dulu ya, Nak, ya. Luar biasa kan multitaskingnya, ya. Mm-hmm. Serotonin itu kan, zat kimia neurotransmitter yang buat orang merasa bahagia, puas, okay, nyaman, gitu. Itu ada banyak tuh di perempuan. Jadi luar biasa gitu, multitasking dan tahan. Dan tahan. Makanya yang dikaruniai untuk mengandung itu adalah kaum perempuan ya, Kak Hilman ya. Iya ya, saya baru nyadar nih kawalan nih. Andai laki-laki dia ngeluh-ngeluh terus kali ya. Kan? Jadi kan pernah, mungkin kalau Kak Hilman pernah, saya pernah lihat ini nih Kak Hilman di salah satu, di YouTube lah gitu ya, di tayangan. Jadi dicontohkan kalau seandainya pria yang datang bulan, ya kan, gimana moodnya apa segala macam, ternyata lebih parah dibandingin perempuan. Iya, benar-benar. Perempuan masih bisa lebih tough seperti yang Kak Hilman bilang itu. Benar-benar banget, luar biasa banget. Pokoknya perempuan itu luar biasa dah, multitasking, terus tahan banting, okay, gitu, mampu mengontrol dirinya gitu, bahkan diajak susah pun sebenarnya mau ya, bukan mau, nggak ada yang mau, maksudnya tahan gitu. Tahan gitu ya, oke. Okay. Kok ngajak sih susah? Siapa yang mau diajakin susah ya. Gitu? Iya. Yeah. Terus apalagi kalau kira-kira ya? Terus kalau misalkan dari kalau keaktifan bagaimana? Katanya kan tadi banyak ibu-ibu yang mengeluhkan kalau anak laki-laki itu lebih aktif dari perempuan. Apakah benar perempuan itu lebih lambat gitu aktivitasnya dibandingkan laki-laki? Sebenarnya sih nggak lebih lambat ya. Dia lebih ajak aja ya. Kalau laki-laki itu kan punya hormon testosteron. Testosteron itu membuat orang aktif, aktif dan banyak maunya gitu loh. Kalau belum tercapai ini dituju terus gitu. Tapi kalau perempuan estrogen terus serotonin itu membuat dia lebih ini ya, lebih tahan terhadap tugas. Jadi lebih komitmen terhadap tugas gitu. Enggak impulsif karena serotonin banyak, jadi enggak impulsif. Akhirnya dia lebih apa ya? Oh iya, ini belum selesai, selesain dulu gitu. Okay. Enggak loncat-loncat seperti halnya misalnya kalau laki-laki kan ngejar apa sih gitu. Senang loncat-loncat ya kalau pria itu ya. Iya, betul. Nah, Kak Hilman sebelum Kak Hilman lanjutkan pertanyaannya, kita mau tanya dulu nih kepada orang tua yang saat ini sedang mendengarkan kita gitu, smart listener ya. Kalau menurut Anda, mana lebih susah? Mengasuh, mendidik anak laki-laki atau perempuan? Ya, kami undang Anda untuk berbagi malam hari ini dan juga kami menunggu SMS dari Anda sebagai bentuk dukungan terhadap program Smart Parenting. Caranya ketik nama, spasi usia, spasi lokasi, kemudian spasi topik yang saat ini sedang Anda dengarkan. Ya, tadi kita sudah awali di depan mengenali anak perempuan dan bagaimana mempersiapkannya. Silakan Anda boleh ketikkan sebagai tanda bahwa Anda mendukung Smart Parenting ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Ya, baik smart listener, kita sambung kembali di Smart Parenting dan kami mengundang Anda untuk berbagi melalui SMS di 0812 11 12 959. Tadi saya sempat tanya loh kepada smart listener, yang paling susah mengasuh atau mendidik anak perempuan atau laki-laki? Kalau Kak Hilman? Kalau gimana Kak Ola? Oke. Okay. Kalau Kak Ola sendiri gimana? Kalau saya tuh pernah berurusan dengan anak-anak perempuan laki-laki, mana yang lebih susah ya? Kok kayaknya lebih susah pria ya? Lebih susah pria ya. Jadi gini Kak Ola, ini nyambung tentang karakteristik perempuan ya, anak perempuan. Jadi kalau kemarin saya bilang gini waktu di penjelasan tentang anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki itu kan ketika mengirimkan apa namanya? Ketika mengirimkan sinyal dari otak kanan ke otak kiri melalui korpus kolosum ketika masa kehamilan gitu. Itu enggak nyambung-nyambung gitu. Jadi korpus kolosumnya lebih tipis daripada perempuan. Nah, kalau perempuan itu kan lebih tebal ya. Akhirnya korpus kolosum itu adalah rasa ya, berpengaruh pada perasaan gitu. Jadi perasaan perempuan lebih tebal gitu, lebih lebih mudah berempati, lebih mudah berperasaan. Misalnya nih ibunya pulang, capek ya ibu ya, capek ya. Dia udah bisa menjangkau rasa itu gitu. Beda dengan laki-laki, ibunya pulang gitu, terus dia masih main games gitu. Pulang ya? Dia masih gitu. Asik gitu ya. Iya, kesannya kan susah ya. Padahal sebenarnya cuma teknik aja yang beda. Nah, smart listener, gimana dengan Anda? Anda bisa juga berkomentar terhadap apa yang kami bahas malam hari ini. Pergunakan juga line telepon kami di 021-398-33888. Tadi ada di luar jangkauan Smart FM yang bertanya, kalau dengerin Smart Parenting gimana nih? Anda bisa pergunakan Indovision ya di channel 507 atau melalui streamingnya di www.radiosmartfm.com. Jangan lupa malam hari ini Anda juga follow Twitter kami @radiosmartfm dan juga kemudian @kitadanbuahhati. Oke, kita lanjut lagi Kak Hilman. Ya kan? Terus kemudian belakangan ini kita tahu kalau kita coba ke beberapa bulan ke belakang ya, itu kan banyak sekali mengemuka gitu loh kasus-kasus anak-anak yang jadi korban kejahatan, ya kan? Kemudian tapi juga nggak bukan hanya perempuan tapi laki-laki. Nah, beberapa waktu yang lalu nih sempat ngobrol-ngobrol sama ibu yang ketemu gitu ya di dalam perjalanan. Dia bilang kalau dia tuh buru-buru pulang dari kantor. Karena dia bilang repot loh sekarang kalau punya anak perempuan. Tahu sendiri ya Mbak Ola ya, kalau sekarang tuh punya anak perempuan tuh rasanya khawatirnya tuh lebih besar gitu. Kan tetangga-tetangga apa segala macam, tuh kalau dia apa-apain gimana? Tuh begitu kalau tuh, anak kak. Laki-laki berarti dia gak khawatir ya? Iya. Gimana kak? Apa memang perempuan itu, ini anak perempuan tuh jadi apa ya, lebih rentan terkena atau bisa menjadi korban kejahatan dibandingkan anak laki-laki? Sebenarnya sih kalau masalah rentan ya sekarang banyak yang rentan ya. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga rentan gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong lebih muda, aduh ini jadi ngebocorin rahasia penjahat nih ya. Emang pernah ngobrol sama Kak Hilman? Enggak juga sih. Tapi pasti penjahat belajar psikologi juga, belajar hipnotis juga dan sebagainya gitu. Jadi gini, kalau kan tadi kan saya bilang bahwa korpus kolosum lebih tebal ya, perasaannya dominan gitu. Jadi sebenarnya apa kalau laki-laki itu fokus pada poin gitu, fokus pada tujuannya, perempuan nggak bisa kayak gitu, lebar sekali funnel fusionnya ya. Jadi dia butuh dijangkau rasanya, kamu cantik banget, itu aja udah bikin masa sih ih kamu tuh spesial buat aku. Itu tuh karena perempuan mudah dibegitukan ya dalam tanda kutip gitu, akhirnya gampang banget gitu kesannya. Padahal kan sebenarnya bisa juga nggak gampang gitu loh. Andaikan dia mendapatkan validasi dari ayahnya misalnya, atau dari kakaknya, atau dari ibunya juga. Tapi yang terpenting dan utama adalah ayah. Misal kayak gini, ya ampun anak ayah, hebat kamu ya, luar biasa, cantik banget kamu. Aku gak cantik. Enggak, menurut ayah kamu cantik. Nah, anak ayah, kamu buat ayah bangga. Itu kan validasi dari ayahnya gitu loh. Validasi perasaan dari ayahnya. Itu membuat tuh anak tuh gak mudah gitu. Gak mudah untuk terombang ambing perasaannya, walaupun perasaan dominan ya. Gak mudah di digombal-gombalin. Oh gitu, jadi kalau anak-anak remaja yang mudah digombalin, jangan-jangan memang tidak pernah mendapatkan validasi dari ayahnya barangkali ya. Bisa jadi, bisa karena jadi, ayah sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak perempuan. Pembentukan perempuan ya. Oke. Kak Hilman, mana lebih besar pengaruhnya, ayah atau ibu dalam pembentukan secara psikologis karakter untuk anak perempuan, Kak Hilman? Sebenarnya dua-duanya berpengaruh ya, Kak Ola ya. Kita nggak bisa bilang bahwa anak perempuan itu sangat terpengaruh oleh anak laki-laki, oleh ayah atau ibunya gitu. Jadi ada fase di mana pembentukan itu kan kalau 5 tahun pertama kan kematangan emosi ya, kematangan emosi, okay lah, kematangan emosi itu paling jago ibunya ya. Iya. Untuk mengembangkan kematangan emosi, tatapan bersahabat, sanjungan, terus bagaimana dia mengontrol dirinya, bagaimana dia menjalin apa sih hubungan dengan orang di luar dirinya gitu. Itu kan sebenarnya kematangan emosi yang sebenarnya bisa dibimbing oleh para bunda ya. Tapi nanti ayah sangat berpengaruh sekali terhadap tough emosional, tough kepribadian ketika dia beranjak dewasa, apalagi pubertas, menjelang pubertas ya. Jadi dia akan melihat bahwa, oh ayah tuh kayak gini ya, laki-laki dewasa tuh kayak gini, laki-laki yang bertanggung jawab kayak gini ya. Oh aku udah penuh harga diriku oleh sanjungan-sanjungan dari orang-orang terdekatku, terutama ayah gitu. Jadi dia gak akan cari-cari tuh, gak akan cari-cari dari... Kemarin ada yang konsul ke saya, anak saya tuh centil banget, genit banget sih. Ya ampun, pas saya tanya, bagaimana ayahnya? Sedih banget saya. Kenapa banget. Ayahnya juga centil? Kalau ayah centil berarti apa tuh? Jadi gini kalau lah, ayahnya tuh pulang malam. Terus kalau ini, apa-apaan kamu? Jadi nggak nyaman ya. Nggak bersahabat. Jadi anak perempuan itu butuh hubungan yang baik, Kak Ola. Hubungan yang baik itu nanti itu yang akan meningkatkan harga diri si anak nih. Bayangkan ya Kak Ola ya, kalau misalnya ini anak. Anak perempuan nih, terus hubungannya, relasinya dengan figur laki-laki dewasa di rumah gak baik. Terus akhirnya berimbas pada harga dirinya yang menjadi gak baik. Kira-kira kalau anak perempuan harga dirinya gak baik gimana ya? Cuit. Jangan gitu dong, malu-malu gitu. Padahal mau kan. Karena apa? Harga dirinya rendah kalau. Jadi ayah dalam hal ini, terutama dalam pembentukan anak perempuan, sangat krusial banget ya. Kak Hilman, kan ini kita lihat banyak sekarang ini fenomena yang berkembang gitu ya. Dunia fashion, kecantikan gitu kan, sangat berkembang banget. Apalagi jumlah mall juga bertambah. Kalau kita lihat nih, pada saat kita berkunjung ke mall itu kan sebagian besar yang berkunjung tuh para, maaf ya, para mama gitu ya. Terus kemudian para mamanya ini juga memanfaatkan waktu juga untuk ya kongko gitu dengan arisan, teman-teman arisan gitu ya. Belum dengan yang arisan teman anak sekolah SD. Belum di SMP. terus kemudian ada komunitas juga bagaimana mereka ingin mempercantik diri, berlomba. Terus kemudian ada ya inilah ya, anti aging, anti botox dan botox, sebagainya ya. dan sebagainya. Itu berapa minggu sekali Kak Ola? Itu. Iya. Karena gini, saya pernah lihat Kak Hilman di salah satu di Facebook saya gitu ya, di teman saya. Ini anaknya masih kecil nih, TK gitu ya. Tapi kemudian sudah ketika bergaya tuh fashionable banget kayak orang dewasa, gaya-gayanya gitu. Terus mamahnya ke salon, anaknya ikut ke salon. Iya kan? Walaupun itu masih sebenarnya boleh-boleh aja ya. Itu ada pengaruhnya enggak untuk perkembangan anak? Ada dong, pasti ada. Jadi modelnya anak-anak ya, modelnya anak-anak laki-laki dan perempuan gitu di masa di masa balita, terutama 3 tahun pertama ya, itu modelnya dari ibu loh Kak Ola. Jadi bagaimana ya kalau misalnya terus ternyata si anak, kuku mama gitu. Aduh ya ampun, ada kerut-kerutan nih gitu. Jadi anak akan memodel, oh gini ya. Oh wanita dewasa kayak gini ya. Maka jangan sayang tuh kalau misalnya, aduh mama kulitku nih kusam sedikit ma. Aduh itu dong di bleaching gitu. Jadi itu. Nah sekarang kita dudukan lagi nih Kak Ola nih. Anak kita mau dijadiin kayak gimana sih? Ada yang pernah konsultasi ke saya gitu. Jadi dia udah bilang gini, aduh stres deh ngurusin anak perempuan suku sekarang. Sekarang udah SMA kelas 3 gitu. Saya takut nih, saya pasti sakit hati kalau misalnya dia sebentar lagi nikah nih, pasti diomel-omelin ya sama suaminya. Jadi dia gak bisa kemana-mana Kak Ola. Main tuh sampai SMA sekarang tuh cuma main sama satu orang. Teman duduknya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Terus gak tahu caranya ngelipat baju, masak juga gak tahu gimana, nyalain kompor aja takut. Haduh Kak Ola. Jadi kalau didudukan lagi, tujuan pengasuhan para anak-anak perempuan kita menjadi apa? Kan bukan hanya akademis ya. Bukan hanya menjadi orang kaya. Hasil dari profesionalisme mereka, anak-anak kita. Lalu tapi, secara khusus apa tujuan untuk pengasuhan kalau anak perempuan? Fitrahnya, tadi Kak Ola udah bilang, fitrahnya kan mereka akan hamil nanti. Hamil, menjadi istri, menjadi ibu. Luar biasa banget. Menjadi istri dulu baru hamil. Iya sih. Benar. Kalau suka kebalik-balik ya. Bisa. Jadi ya menikah terus kemudian menjadi. Maaf nih, saya enggak melegalkan loh. Menjadi ibu dari baru jadi istri. Benar kan? Iya. Walaupun sekarang banyak kalau apa sih? Sekarang 62.7% ya anak-anak kita sudah melakukan itu dan aborsi di Indonesia kan 700.000. Melakukan apa? Melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual di luar pernikahan. Imbasnya di kalangan remaja juga sangat. Oh iya, itu remaja SMP dan SMA. Jadi imbasnya kan sekarang aborsi itu angkanya fantastis ya, 700.000 per tahun gitu. 700.000 per tahun? Iya, itu yang diaborsi oleh anak-anak remaja kita. 2,4 juta per tahun, tapi yang anak-anak remaja kita 700.000. Itu kan harga diri ya, harga diri. Terus apakah mereka pernah dididik untuk menjaga dirinya? Apakah mereka pernah dididik untuk okay, kamu tuh berharga, kamu begini. Kamu akan jadi bunda nantinya, tapi nanti setelah menikah itu kan dididiknya dari awal, Kaola. Okay. Kita nanti kepengen tahu sebenarnya step-stepnya bagaimana sih mempersiapkan terutama anak perempuan begitu ya. Agar kita tidak kebablasan sebagai orang tua sehingga nanti satu ketika harapan kita jadi hancur gara-gara yang salah nih. Benar, Kaola. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya dan kami mengundang Anda untuk berbagi. Tadi saya sempat bertanya nih, kalau menurut Anda barangkali yang sudah memiliki putra dan putri, mana lebih susah? Mengasuh yang laki-laki atau mengasuh yang perempuan? Dan Anda juga bisa mengirimkan SMS sebagai bentuk dukungan Anda terhadap program yang sedang Anda dengarkan. Kirimkan SMS, ketik nama, spasi usia Anda, spasi lokasi, dan kemudian spasi topik yang sedang Anda dengarkan malam hari ini. Kemana tuh Kak Ola? Ke 0812 11 12 959. Anda juga bisa menggunakan line telepon kami di 0213983388 untuk berbagi atau juga bertanya kepada Kak Hilman. Kami kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Iya baik, Smart Listener, kita sambung kembali di Smart Parenting bersama dengan Kak Hilman tentunya dari tim Ibu Eli Risman dari Kita dan Buah Hati. Ini ada yang berkomentar begini, yang paling seru itu mengasuh anak perempuan karena bisa beli bajunya macam-macam warna-warni, kemudian pernak-perniknya juga banyak. Ya di satu sisi sih iya ya, kalau masih kecil tuh kayaknya lucu gitu kan. Gitu ya. Gitu. Tapi kan kelucuan itu bersifat sementara, cuman ibarat kata misalkan dari usia berapa, 3-4 tahun gitu ya. Begitu sudah masuk usia sekolah rasanya udah gak lucu lagi, yang ada suka ngomel-ngomel tuh. Nah gimana Kak Hilman step-stepnya untuk kita mempersiapkan anak-anak perempuan ini Kak Hilman? Sebelum kita beranjak ke step-stepnya nih Kak Ola, harus didudukan dulu ayah bunda, jangan salah paham. Oke. Jadi mendapatkan anak laki-laki dan perempuan sama aja. Oke. Yang harus didudukkan. Sama susahnya gitu ya? Bukan, kita jangan berpikir jangan susahnya. Kalau saya sih berpikir gini, peluangnya, peluang. Oh, anak perempuan okay. Ya. Okay. Orang multitasking nih. Kalau yang laki-laki, calon pemimpin ya. Jadi gitu sih. Harus didudukkan bahwa mereka beda. Jadi jangan disama-samain. Misalnya, itu kakak bisa begini gitu loh, kok kamu gak bisa gitu. Itu udah beda banget tuh, misalnya kakaknya laki, adanya perempuan. Atau adanya perempuan, kakaknya laki, adanya laki, kakaknya perempuan gitu. Jadi beda lah, cara mendidiknya aja udah beda. Pakaiannya beda, tadi kan enak loh anak perempuan dipita-pitain gitu loh. Jadi gak bisa disama-samain. Oke, kamu sama gini-gini, marahinnya juga beda. Marahinnya aja beda kalau. Oh gitu? Iya, bilanginnya aja beda. Berarti bukannya sama ya supaya adil gitu ya? Enggak. Jadi kalau bisa sih marahinnya juga enggak bareng-bareng anak perempuan, anak laki-laki ya. Beda lah. Jadi anak perempuan butuh ditatap, butuh dijangkau perasaannya. Karena kan makhluk perasa gitu. Bagaimana kalau kita menidakkan perasaannya, jadi apa tuh anak perempuan? Gitu, jadi butuh ditatap, butuh dijangkau, butuh di merasa bahwa dia diakui gitu keberadaannya, merasa bahwa aku merasa bahwa aku hubunganku dengan ayahku baik ya, hubunganku dengan ibuku baik ya, itu harus ada gitu. Ketika dia nggak mendapatkan itu, dia akan cari tempat lain. perasaan dihargai, perasaan iya. disentuh gitu ya, perasaan ada yang melindungi begitu ya Kak Hilman ya. Jadi begitu anak ini, anak perempuan ini tidak mendapatkan di dalam rumahnya, di dalam keluarganya, dia akan mencari keluar. Iya. Suatu ketika ada yang datang ke saya, suami istri, ikut seminar, terus terakhir beliau ingin ini ya, curhat lah biasa gitu. Anak saya ini, anak saya tuh sering selalu keluar gitu. Baru pulang sekolah langsung lari keluar gitu. Ngapain bunda? Itu nongkrong-nongkrong di depan gitu. Terus kalau enggak nungguin orang lewat gitu. Kebetulan tinggalnya di apartemen. Aduh kata saya, kok bisa gitu bunda? Padahal ya, itu kan udah sore, saya udah ada di rumah loh pak gitu loh. Terus saya tanya, bapaknya kemana? Iya bapaknya juga kadang-kadang di rumah gitu. Terus ngapain di rumah? Ya kita sama-sama punya aktivitas lain gitu loh. Saya udah nyuruh anaknya untuk itu kok, udah apa sih ngerjain PR segala macam gitu. Jadi waktu untuk curhat gitu loh, bercakap-cakap, mengungkapkan emosi apa yang dirasakan si anak perempuan saat itu kapan ya? Akhirnya ketika dia ketemu, hey Neng, ini kejadian juga kemarin ya. Neng, mau enggak Neng, abang cium gitu. Iya abang genit deh. Tapi kan itu perasaan Kaola gitu. Iya, iya. Tapi walaupun, kemudian tersentuh gitu ya. Iya, ada yang merhatiin aku ya. Bapak aku gak pernah lo bilang kayak gini. Itu tuh. Ih Neng, cakep amat Neng gitu ya. Hati-hati ya. Benar-benar. Jadi anak perempuan itu memang butuh banyak dipeluk, terutama sama ibu ya, di masa-masa balita gitu. Karena apa? Begitu kita tidak memeluknya, itu kan memeluk itu kan nanti keluar ya hormon bonding ya, oksitosin namanya. Begitu kita memeluknya, dia merasa berharga dan dia tidak butuh pelukan lain sampai ada orang yang benar-benar itu miliknya memeluk dia, merengkuh dia. Tapi begitu dia tidak dapatkan, dia akan mencari pelukan itu dari laki-laki lain. Pantesan ada judul sinetron jatuh dari pelukan satu ke pelukan lain ya. Aduh serem amat ya. Iya. Oke, okay, Kak Hilman, ngomong-ngomong soal mengasuh anak perempuan ini kok jadi ternyata banyak yang sekarang tuh makin enggak. Bukan hanya anak perempuan sih gitu ya. Tadi Kak Hilman mengatakan orang tua udah sih udah cepet pulang di rumah ngapain punya aktivitas masing-masing. Jadi ternyata nggak cukup ya, cuma orang tua itu tiba cepat sampai di rumah, tetapi juga harus ada dibuat semacam kayak jadi saluran, ada komunikasi yang dua arah ya antara anak dengan orang tua. Kan perempuan kan lebih dominan perasaannya, pasti dia lebih banyak ekspresinya sebenarnya. Kesandung aja sebenarnya pengen cerita, buat dia topik gitu. Kesandung, terus dijutekin sama temen itu buat dia topik gitu, topik cerita untuk ini. Pantas ya, jadi kalau di Facebook sama Twitter, kalau anak perempuan, yang perempuan pasti pasang status apapun yang terjadi ya Kak Hilman ya. Iya begitulah Kak Ola, luar biasa kan gitu. Jadi aduh dahsyat banget ya. Begitu orang tuanya gak ada, benar-benar dia akan cari. Ini kita coba ke SMS nih ya. Mengomentari apa yang Kak Hilman sampaikan. Ini dari Bapak Rudi ya, Bapak Rudi di Jakarta. Bagaimana membangun komunikasi, memulai komunikasi dengan anak, terutama anak perempuan? Karena kalau ditanya jawabannya ya gitu deh, katanya begitu, ya gitu deh. Gimana tuh ya gitu deh? Ayah pasti udah kesel. Mungkin udah gondok kali bahasa anak mudanya. Aduh, ini caranya kayak gimana lagi ya? Gitu ya? Sebenarnya sih prinsipnya, saya mau ngulang-ulang bahwa prinsipnya mereka adalah hubungan baik ya. Pertama hubungan baik. Jadi gak mungkinlah bercakap-cakap kalau misalnya hubungannya belum baik Kak Ola. Gitu. Jadi hubungan baik dulu sih. Nah ada fase-fase waktu-waktu dimana sebenarnya orang tua itu bisa menjalin hubungan baik. Pertama orang tua itu harus tampak menyenangkan ketika si anak beranjak tidur Kak Ola. Beranjak tidur, saat di meja makan bersama-sama, saat bangun tidur, hai putri cantikku, luar biasa. Mungkin kaget kali ya tuh. Ini putrinya Pak Rudi, saya nggak tahu nih berapa tahun gitu. Tapi yang jelas begitu misalnya nih besok nih ya kalau bangun tidur, putri cantikku sudah bangun, ih kayak putri salju misalnya itu, misalnya saya balita deh ya. Betapa surprise-nya Kak Ola. Coba deh Kak Ola membayangkan jadi anak 5 tahun, terus bangun, terus ayahnya bilang kayak gitu. Ayah apa sih? Ayah. Itu kan udah kayak gitu tuh Kak Ola. Apa ya, kebahagiaan. Sebenarnya yang saya suka dari seorang wanita adalah seringkali materi bukan segala-galanya. Tapi bagaimana mereka merasa berharga, dianggap itu luar biasa banget Kak Ola. Okay. Jadi kalau misalkan ada kita memuji anak terus kemudian dia bergaya seperti itu sebenarnya karena dia tersentuh ya Kak Hilman? Iya. Oh, oke. Okay. Dia butuh pundi-pundi rasa, pundi-pundi penghargaan dari orang-orang di sekitarnya, terutama yang saya bilang ayah, validasi dari ayah itu penting. Oke, okay. Tadi Kak Hilman sudah step yang disampaikan, besarkan dengan baik, dengan lembut, bahkan juga cara memarahinya juga berbeda, harus menatap wajahnya, begitu ya. Terus kemudian didengarkan perasaannya. Nah, kan ini perempuan kan ada fase-fase di mana nanti mereka akan berubah, ya kan, tubuhnya juga akan berubah, ada bagian-bagian yang akan bertambah, misalkan gitu ya. Terus kemudian kalau perempuan akan memasuki masa haid dan sebagainya, itu kapan sih diajarinya? Apakah siapa nih yang berperan besar dalam hal ini, ayah, ibu atau gimana? Lagi-lagi kalau dua-duanya, dua-duanya harus ada ayah dan harus ada ibu. Pincang bisa dipastikan pincang jiwanya. Pokoknya kalau ada yang pincang, misalnya maaf ya ayah bunda, ternyata ayah bunda ada yang dipanggil lebih dulu. Lekas cari, bukan lekas cari pengganti ini ya. Lekas cari orang yang bisa menopang, misalnya adiknya bunda, paman ya, om atau siapa. Jadi enggak bisa enggak, itu harus ada gitu loh, sentuhan dari laki-laki dewasa atau wanita dewasa itu penting gitu. Jadi misalnya balita nih, kalau balita aja ya, itu kan paling tidak itu wanita itu harus sudah nyaman dengan dirinya. Nyaman bahwa aku wanita gitu. Itu kalau misalnya anak-anak nih ya, anak-anak balita itu misalnya gini, ayah suaminya ya, istrinya siapa bunda ya, aku suaminya siapa bunda. Itu pertanda bahwa dia lagi-lagi cari-cari tuh hubungan relasi tuh, mencari kenyamanan bahwa dia, aku gak sendirian, aku juga kayak ayah loh, kayak bunda loh gitu. Ya namanya juga lagi imitasi ya, imitasi dan lagi menghayal tentang peran ini. Peran dia. Peran manusia gitu, hubungannya. Peran manusia. Jadi kalau ada anak yang berkomentar begitu, kita gak boleh marahin. Apa sih kamu ini? Belum gede, udah. Kebanyakan kan kayak gitu. Tukang somai di depan. Sama aku aja, Neng. Aku mau dong. Luar biasa kalau itu banyak kejadiannya. Jadi kalau udah kayak gitu sih gak apa-apa. Gak apa-apa kalau gak usah panik, para ayah. Jadi, jadi anak ayah nih sudah siap menjadi seorang ibu ya. Tapi ingat, seorang ibu tuh harus nanti menikah dulu. Ingat, yang kayak tadi kalau jangan jadi ibu dulu baru jadi istri gitu. Iya, menikah dulu. Tapi sekarang suaminya ayah aja ya. Ibu mau kemana? Ke pasar ya? Ayo, mari ayah antar. Luar biasa kalau. Jadi mereka dengan fase imitasi, fase imajinasi yang kayak gitu, mereka sedang ini sih mencocok-cocokkan. Oh, nanti peranku kayak apa ya? Nanti kayak gimana rasanya ya? Oh iya, makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Ibu belanja dulu ya Pak. Luar biasa, mereka lagi belajar loh Kak Ola. Lagi menyambungkan sel-sel saraf antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya membentuk sinaps. Akhirnya nanti itu yang siap untuk sambung-sambung dan pembelajaran berikutnya. Oke, jadi sebenarnya anak-anak ini adalah makhluk yang sangat pintar gitu ya. Asal kita memfasilitasi supaya mereka bisa mendapatkan pengertian-pengertian itu ya Kak Hilman. Benar, dua kali lebih cepat kecepatan berpikirnya daripada orang dewasa. Kecepatan menyerap informasinya. Oke, Kak Hilman tadi mengenai masalah haid apa dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang harus menjelaskan itu? Kalau haid, kalau kemarin mimpi basah harus ayah, kalau haid harus bunda. Kita nggak bisa bilang bahwa ayah paling jago walaupun ayahnya dokter. Nggak lah, ayah nggak pernah haid, nggak pernah merasakan bagaimana kram di perut gimana gitu. Sekalipun ayahnya dokter gitu ya. Iya. Oke. Okay. Ya paling nggak kan jadi gini, jangkau rasanya. Nah, kamu ini ya gak enak banget ya nak ya gitu. Ataupun kalau misal sebelum kejadian atau peristiwa haid itu, nak pernah gak merasa sakit perut gitu, gak enak banget ya. Jadi itu yang jelasin ibu tuh, yang jelasin ibu karena ibu yang paling ngerti, ibu yang mengalami gitu. Pernah yang ngalamin ya. Jadi sama lah, nanti dia bisa, gitu ya. Jadi gini Kak Ola, emosi itu kan menular ya. Jadi rasa itu dari ibu disampaikan dengan penuh sukacita, disampaikan dengan ini aware ya, kesadaran, terus ya intinya akan nyampe sesuatu yang berdasarkan perasaan, emosi itu akan nyampe juga ke hati gitu loh. Jadi rasa itu menular. Okay. Gitu. Baik. Kak Hilman tadi menarik sekali waktu Kak Hilman cerita bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh Kak Hilman dan tim gitu ya, dan juga mungkin dikolaborasi juga dengan hasil penelitian lain bahwa para remaja di Indonesia, khususnya yang perempuan, sudah melakukan hubungan seks bahkan di usia remaja gitu. Apa yang hilang dari kehidupan kira-kira kalau secara psikologi gitu ya, apa yang hilang dari hubungan mereka di tengah-tengah keluarga, antara dia dengan ibu, antara dia dengan ayah, apa yang kurang atau apa yang hilang? Itu kan kebanyakan terjadi di remaja ya. Mereka gak berhasil melewati masa remajanya. Masa remaja itu harus ketemu adalah identitas. Bagaimanalah mau dapat identitasnya? Dia aja merasa asing. Merasa asing dengan dirinya, merasa asing dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Yang dibilang katanya bimbingan, mana bimbingannya? Pulang sekolah kan yang ditanya PR, yang ditanya udah makan belum? Nanti mau ngapain? Gitu ya. Nggak ditangkap dulu perasaannya gitu. Jadi dia juga nggak ngerti perasaan yang ditangkap, gimana dia mau ngerti tentang dirinya. Emang aku lagi galau ya. Emang aku lagi begini ya. Jadi kan akhirnya mikir juga gitu loh, mikir juga si anak itu. Tapi itu kan nggak ada sekarang, hilang gitu loh. Hubungan antara ayah dan ibu, ayah dan anak kurang bagus, ibu dan anak kurang bagus gitu. Jadi dia mau kemana ya? Pembimbingnya nggak ada, jalinan relasinya gak ada, akhirnya harga dirinya gak ada, ditambah dia merasa asing, gak ketemu identitasnya, jadilah kemana-mana dipimpong gitu. Apakah kalau misalkan sejak balita sudah dibimbing oleh orang tua, dibekali komunikasi bagus gitu ya, diterima perasaannya, lalu kemudian pada saat remaja, apakah jelang remaja atau masuk remaja, apakah itu menjamin bahwa dia akan bisa melewati itu, Kak Hilman? Gak ada siapapun yang bisa menjamin itu. Tapi yang jelas gini, kita ingin menghantar anak-anak kita untuk kuat. Ya gak bisa gini dong, kalau orang kuat pasti selamat. Gak begitu juga. Tapi paling gak orang kuat, persentase untuk selamatnya kan lebih besar daripada orang yang tidak kuat ya. Bayangkan kalau kita ngelihat anak-anak kita keluar pagar aja enggak ya. Keluar pagar enggak. Terus merasakan bahwa berinteraksi dengan orang, dicaci maki orang, terus merasakan bahwa dipuji orang, itu kan itu pengalaman berharga buat dia gitu. Jadi itu butuh bimbingan. Kak Hilman, ada yang bertanya, Mbak Anissa dari Mojokerto, bagaimana sih cara mengatasi seorang anak yang rewel gitu ya dan bandel, sedangkan anak perempuan itu cenderung sensitif. Saya jadi serba salah nih mengatasi atau mengasuh anak-anak. Sayangnya gak disebutkan ya anaknya usia berapa ya. Mbak Anissa mungkin kalau masih bisa boleh mengirimkan usia anak, kelas berapa, kemudian informasi mengenai anak-anaknya lebih jelas lah. Laki-laki, perempuan, usia berapa, kelas berapa. Nanti kita akan komentari ya SMS dari Mbak Anissa dan juga SMS dari smart listener yang lain. Kami akan kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Iya, baik smart listener, kita sambung kembali. Sebelum ke Mbak Anissa, ini ada komentar dari Pak Fernando. Terima kasih buat Pak Fernando yang berkirim SMS dari Jakarta. Anaknya usia 15 tahun, remaja gitu ya. Katanya sudah melewati masa-masa sulit sebagai seorang remaja. Maksudnya gimana sih? Masa remaja emang sulit. Masa sulit ya? Karena fase goncang tuh. Fase goncang ya, oke. Nah, menurut dia komentarnya jauh lebih susah mengasuh anak perempuan karena anak perempuan bisa saja dihamili, sementara kalau laki-laki gak ketahuan. Apa komentarnya Kak Hilman untuk SMS dari Pak Fernando dan juga kemudian Mbak Anissa di Mojokerto? Silakan. Emang sih gak ada bekasnya ya Kak. Gak ada bekasnya. Jadi kan, tapi kan dia jadi pelaku lain gitu. Ini sesi tersendiri sih. Suatu saat ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Jadi untuk Bunda Anissa ya, cara mengatasi anak yang rewel gimana? Belum juga ya, belum dikasih tahu ya usia berapa? Belum. Oke, gak apa-apa. Jadi gini Kak Ola, kalau dalam menganalisis suatu masalah kan harus banyak ya, banyak. Ini apa sih gitu? Kalau kita lagi mau analisis satu masalah gitu, rewel bisa jadi sakit, rewel bisa jadi ada yang merasa tidak nyaman gitu. Secara fisik aja nyaman, nggak nyaman aja bisa bikin orang rewel kan gitu. Tapi ada juga secara psikologis. Pertama, karena kita semua makhluk beragama nih, manusia beragama, apapun agamanya, coba deh cek hubungan dengan Tuhan. Bermasalah nggak? Itu dulu. Oh, dengan Tuhan udah enggak bermasalah lah. Saya ibadah bagus gitu loh. Oke, sekarang cek hubungan ini yang paling nyata, ketara banget. Cek hubungan dengan suami. Gitu. Pernah ada klien kami, jadi udah dicek macam-macam gitu. Ah, ini nih. Enggak apa-apa kok, enggak ADHD, enggak apa segala macam, enggak ada kecemasan dan lain sebagainya, enggak ada lah pokoknya. Hmm. Ternyata satu. Ada masalah hubungan antara bunda dan ayah. Itu yang membuat perasaan anak tuh gak menentu gitu. Akhirnya dia rewel gitu loh. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita mungkin menafikan itu ya, wahai para bunda, sadarlah bahwa bunda itu mengandung selama 19-10 hari. Plasenta itu nyambung bunda antara anak dengan bunda gitu. Okay. Jadi perasaan itu kuat banget gitu. Kuat banget, jadi anak tuh merasa. Anak merasa bahwa, aduh kok enak ya, gak enak ya gitu loh, suhunya gak enak gitu, perasaannya gak enak. Bahwa emosi itu menular, itu adalah faktor kedua. Tapi hubungan itu bisa mempengaruhi si anak gitu. Kalaupun gak juga, oke, ada apa sih latar belakangnya? Latar belakang misalnya masalah si anak apa nih? Misalnya dia resah mungkin, atau ada hal yang belum terselesaikan gitu, tapi nggak bisa bilang, akhirnya jatuhnya jadi kayak orang nggak tahu mau kemana ya, akhirnya kan macam-macam gitu, macam-macam inilah bermasalah, dianggapnya inilah bermasalah, akhirnya terkesannya rewel gitu kawala. Baik, itu mudah-mudahan Ibu Anissa bisa cukup terbantu ya informasinya ya dari Kak Hilman. Oke, ini sekarang kita coba ke Miss Tau di Greenville, Jakarta Barat ya. Kak Hilman dan Kak Ola, anak saya baru satu. Perempuan usia 4 tahun, dia hiperaktif banget. Malahan teman-teman prianya seumuran dia, kalau menurut saya sama aja, susah banget diatur gitu ya. Nah, ini apakah tergantung orang tuanya atau kayak gimana? Oke. Kalau 4 tahun ya perempuan terus dibilang hiperaktif. Kak Ola, saya mau ngingetin para listener dulu nih, smart parent. Jadi hati-hati menjudge bahwa anak kita hiperaktif ya. Karena jangan-jangan anak kita bukan hiperaktif, aktif aja. Anak-anak sekarang gimana gak aktif, makannya banyak Kak Ola. Makannya banyak ya. Dan banyak asupan karbohidratnya sebagai energi. Bagaimana mereka gak aktif? Gitu. Kalau saya tanya anak-anak kita berapa makan sekali, sehari berapa Kak Ola? Kan 5 kali makannya. Pagi makan, istirahat sekolah makan, terus siang makan, sore makan, malam makan. 5 kali sehari gitu. Jadi bagaimana mereka disuruh diem gitu loh dengan pola makan yang kayak gitu dan asupan gizi yang luar biasa gitu. Tapi gini, kalau hiperaktif itu kan penyakit Kak Ola. Hiperaktif penyakit itu gak bisa diem, gak bisa menahan diri, gak bisa mengontrol diri. Itu sih memang harusnya diterapi gitu ya, diterapi. Tapi kan itu observasinya aja 6 bulan. Bener gak ini ada kayak gini, selama 6 bulan begini semuanya. Yeah. Bahkan tidur pun dia gak bisa diem Kak Ola. Tapi kalau misalnya, ada fase-fase di mana dia bisa tenang, itu bukan hiperaktif. Gitu. Baik, kita kemudian beralih ke ini agak panjang ya, tapi pertanyaan adalah saya ingin menanyakan tentang anak pria. Saya punya anak laki-laki yang susah diatur. Jadi mau apa aja dia harus diturutin. Kalau nggak diturutin ngamuk-ngamuk ya. Kalau dia bilang nggak sekolah, ya nggak sekolah gitu kan. Bagaimana cara menangani anak yang seperti ini Kak Hilman? Tadi berapa tahun Kak Ola? Nggak disebutkan. Agak ini ya. Agak susah ya laki-laki kalau laki-laki susah diatur. Terus harus diturutin. Usia 11 tahun kelas 5 SD. 11 tahun ya. Iya. Oke, 11 tahun ya. Bunda, ini Bunda yang nanya. Yang nanya Bunda. Oke. Bunda coba cek dulu. Apakah anak ini sudah mengalami fase pubertasnya? 11 tahun. Sudah. Jadi 10 tahun itu sudah sebenarnya sih normal-normal aja untuk anak laki-laki masuk fase pubertasnya ya. Kalau udah pahami bahwa anak-anak yang menjelang pubertas itu macam-macam gitu loh, ulahnya. Makanya tadi ayah yang tadi itu bilang, aduh selamat. Selamat. Karena di antara gejolak-gejolak hormonnya itu timbul macam-macam aja gitu. Yang kadang-kadang tadinya anak baik-baik, tiba-tiba kok SMP jadi begini sih? Gitu. Atau kok menjelang SMP jadi begini, bermasalah gitu. Jadi sebenarnya yang harus disadari adalah bunda sekarang punya anak yang bukan anak-anak lagi gitu loh. Anda memang sudah puber ya. Susah diatur. Apa yang membuat dia susah diatur? Gitu. Dia bilang kalau gak diturutin kemauannya bisa ngamuk-ngamuk nih gitu ya. Ah, berarti ini nih. Jadi nanti didudukan kembali antar bunda, ayah, dan abang misalnya. Mm-hmm. Bunda, ayah, abang gitu loh. Okay. Jadi kalau bikin aturan nanti harus ada ayah. Yeah. Mau gak mau harus ada ayah. Kenapa ada ayah? Karena figur otoritas, pembuat aturan adalah sebenarnya harusnya dari ayah gitu. Yeah, yeah. Jadi nanti kalau aturan itu berjalan, mudah-mudahan ya, karena sepakat dan ayah hadir di situ, anak-anak mau gitu loh. Dengan syarat, kalau misalnya kita ngomongin aturannya, aturan itu masuk akal, yeah, dan konsekuensinya logis juga. Mm-hmm. Gitu loh. Bisa dilakukan, masuk akal, logis. Mm-hmm. Gitu. Baik. Mm-hmm. Ada pertanyaan, mengapa anak laki-laki condong ke ibu dan perempuan sebaliknya? Kemudian juga ada yang bertanya, ini Mbak Fatih dari Balikpapan, bagaimana menyikapi anak laki-laki usia 17 tahun, kalau 17 tahun bukan anak-anak lagi ya, remaja ya, kecanduan narkoba, sudah pernah berhubungan seks, kemudian sudah tidak sekolah karena dikeluarkan, tapi anak ini menyadari keburukannya dan ingin kembali berubah. Bagaimana membimbingnya kalau yang begini? Silahkan Kak Hilma, okay, komentarnya. Ini pertanyaannya. Oh, iya. Satu lagi, dari Mas Syukur. Sorry, bukan Mas Syukur. Ini ada dari Pak Nurdin. Bagaimana memberitahukan kepada anak yang sudah mau jelang remaja, terutama perempuan ya, anak saya usia 11 dan 12 tahun, mengenai haid karena saya single parent. Bapak-bapak tuh. Singkat dalam 1 menit Kak Hilma. Bagaimana caranya kalau lah? Aduh, harus ada sesi berikutnya. Iya. Yang mana dulu nih? Laki-laki condong ke ibu dan sebaliknya, enggak juga sebenarnya. Tapi ketika dia butuh laki-laki itu kering dan butuh perasaan, dia pasti akan cenderung lebih suka berdekatan dengan ibunya. Jadi kan sebenarnya konsep equilibrium itu ya, equilibrium ketika dia udah mendapatkan limpahan perasaan, dia pasti akan berusaha untuk memenuhi bejana logisnya, logikanya. Hmm. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya sih bukan suatu keharusan dan enggak okay, begitu konsepnya. Okay. Terus laki-laki 17 tahun kecanduan narkoba dan hubungan seks. Kayaknya ini butuh khusus kayaknya kita bahas atau sekilas aja Kak Ola. Uh-huh. Kecanduan itu kan sebenarnya dia sudah apa sih kalau bahasa Betawinya tuh doko. Mm-mm. Doko itu artinya meluluk begitu. Jadi otak mm-hmm, logisnya tuh udah ini ya. Mm-hmm. Nah kalau udah kayak gini sebenarnya sih yang harus dilakukan adalah selain terapi. Jadi nanti pas pulang ke rumah itu yang harus dirubah lagi adalah regulasi kesehariannya, habitual kesehariannya. Karena nanti dia diharapkan dari sisa-sisa sel-sel saraf yang masih sehat lah ya, mm-hmm, kita bilang masih sehat, itu masih bisa dimodifikasi gitu loh, perilaku okay, sehari-harinya, namanya behavior modification, itu bisalah dilakukan yeah, gitu. Yeah. Terus dari buat Ayah Nurdin tadi, single parent memberitahukan anak remaja yang balik gimana ya? Mm-hmm. Single parent ya, Ayah Nurdin ya. Mm-mm. Ngasih taunya buat anak perempuan. Ya, singkatnya gini aja ya, bahwa anak perempuan harus tahu bahwa dia akan mengalami menstruasi. Mm-mm. Jadi kalau saya sih singkatnya gini, konkretnya gini. Nah, kamu nanti akan memasuki fase di mana kamu akan menstruasi gitu. Menstruasi tahu nggak kamu? Misalnya kayak gini, ini kalau masih ada waktu nggak? Enggak. Enggak ada. Enggak ada waktu ya. Singkatnya gini, kalau kita okay, pesta, terus tamunya enggak datang nih. Turun-turunin aja nih barang-barangnya gitu loh. Sama begitu kita saatnya sudah mengeluarkan sel telur, terus dinding rahim itu dilapisi dengan berbagai hal gitu, terus harusnya itu nempel, tapi nggak ada tamunya, belum ada sel sperma yang membuahi, akhirnya ya sudahlah berguguran, itu yang akan menjadi darah menstruasi dan itu normal. Okay. Itu contoh aja, tapi harusnya banyak nih, tapi okay, waktunya nggak cukup. Kak Hilma, dan waktu kita sambung lagi topik bahasan ini karena seru banget, tapi sedikit saja, singkat, apa yang menjadi catatan buat para orang tua dalam pengasuhan terutama kepada anak perempuan? Iya, yeah, anak perempuan multitasking, anak perempuan adalah pengasuh utama sebelum guru. Jadi luar biasa kalau misalnya potensi tidak diberdayakan dengan baik, mau jadi apa generasi kita. Oke. Okay. Gitu. Untuk smart listener yang butuh informasi lebih lanjut, silakan hubungi Yayasan Kita dan Buah Hati di 0856-7010-2022 atau di 83-79-0765. Kak Hilman, kita sambung lain waktu ya. Waktunya sudah habis. Ya. Dan akhirnya saya Ola Nurlija. Dan saya Hilman Almadani. Mari kita bangun generasi cerdas.